Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur sekali lagi kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita melalui siaran Radio Republik Indonesia dengan mengantarkan sebuah program penyejuk hati setiap hari kepada para pendengar-pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki ayat ke-93 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Mereka, kata Allah, telah memotong-motong urusan agama mereka di antara mereka. Kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Ayat ini mengingatkan kita akan terpecah belahnya, atau mereka memang sudah terpecah belah menjadi beragam kelompok, beragam aliran dan paham-paham. Ini persis seperti gambaran yang diberikan oleh ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 159, yaitu Allah mengatakan dalam artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Maka kalau kita kaitkan dengan keadaan kita saat ini di Indonesia yang kita cintai ini, banyak sekali kelompok-kelompok, bahkan kelompok politik mengatasnamakan Islam, tapi mereka sudah terpecah belah karena mereka tidak mengerti akan sesungguhnya bagaimana yang dimaksud dalam ajaran-ajaran agama Islam. Karena Allah sudah menekankan di sini, apabila kita gunakan kepentingan kita di luar agama atau memecahkan agama kita dengan dunia, maka itu akan terjadi kehancuran di mana saja kita berada. Menurut Muhammad Ghazali mengatakan bahwasannya dunia yang kita hidup sekarang ini dengan akhirat itu adalah merupakan satu jalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan berbuat kalau seandainya tidak ada akhirat untuk menghisab dan memperhitungkan amal perbuatan? Untuk itulah gunanya kita sudah dijadikan metodologi dalam kehidupan kita, agar kita dapat berhati-hati dalam mengerjakan segala sesuatu. Allah telah mengatakan wa taqattu amrahum, seakan-akan mereka kalau ada kepentingannya dipotong urusan agama. Ini adalah bukan urusan agama. Itulah yang menjadikan salah kita dalam mengambil sikap dan kebijaksanaan serta kesimpulan di mana saja kita berada. Kenapa? Karena ini bukan saya menurut pendapat kami, tapi ini adalah menurut pendapat Al-Quran. Di surat Al-Anbiya ayat 93 Allah sudah mengatakan wa taqattu amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Yang semakin naifnya, kata Allah, kullun, setiap mereka, ilaina, kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimanapun sudah jauh perjalanan seseorang tersebut, mesti mereka tidak akan berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai laksana Allah katakan dalam firman-Nya menghadapi kebatilan itu, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan hancur di depan kebenaran dan kebatilan itu, kata Allah, kana zahuqo, habis lenyap di muka bumi ini. Ini adalah sangat mengembirakan bagi orang-orang yang beriman. Bersabarlah, berbanyaklah bersabar. Mudah-mudahan keimanan kita dapat bertambah. Kita tidak menghiraukan hal itu, tapi kita menghiraukan kekurangan dari nilai ibadah yang kita gapai sehari-hari. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana LCMA. Kami persilakan, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sejak 14 abad yang lewat sudah memberikan satu gambaran fakta dan realita yang akan terjadi terhadap manusia. Apa itu? Yaitu wataqatta'u amrahum bainahum. Mereka kemudian akan menjadi terpecah-pecah di dalam masalah agama. Walaupun kakek kita adalah satu, Nabi Adam alaihi salam, dan dia adalah nabi yang menyerukan agama yang harus disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mengakui bahwa bapak dari segala agama itu, ya semuanya mengakui bahwa bapak dari segala agama itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tapi walaupun demikian ternyata masih banyak manusia yang tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu mengajarkan ubudullah wattaquh, sembahlah Allah dan takutlah kepadanya, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu jauh lebih baik dari bagi kamu kalau kamu mengetahuinya. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tetap kita akan mendapatkan gambaran bahwa beliau adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyerukan ajaran tauhid. Begitu juga dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, yang akhirnya kaumnya itu, nama si ada Nabi Musa di situ, tetap menyerukan untuk menyembah Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ya, fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Kemudian dia mengeluarkan patung anak sapi dari dalam kobaran api itu, yaitu si Samiri. Dan kemudian mereka kemudian menyatakan bahwa ini adalah Tuhan kamu, sapi ini adalah Tuhan kamu dan juga Tuhan Musa. Tetapi Musa sudah melupakannya. Itu Nabi Musa masih ada bersama dengan mereka. Nabi Allah Isa alaihissalam ya, juga mengajarkan agama ketauhidan. Dari kecil Nabi Isa sudah mengatakan ya, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, aku hanyalah hamba Allah yang diberikan kepadaku kitab dan dia menjadikanku adalah nabi dan rasul. Ya, walaqad ja'akum Musa Isa bil bayyinati qala laqad ji'tukum bil haqqi qala laqad ji'tukum bil haqqi. Ya, aku sudah membawa kepada kamu suatu kebenaran, yaitu ubudullah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah, maka sembahlah. Tapi ternyata sampai ketika Rasulullah sudah mengajarkan agama tauhid sebagai penutup para nabi dan rasul, sampai sekarang kita masih bisa melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah Allah tetapi tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang digambarkan oleh Al-Qur'an ini. Wataqatta'u amrahum bainahum. Begitu banyak sudah para nabi dan rasul diangkat, diutus kepada manusia, mengajarkan kepada manusia, Tuhan kita adalah Allah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap akan ada orang-orang yang kemudian keluar daripada agama Allah atau mengotori agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyembahnya secara mutlak, dengan tidak mengakui diri Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sehingga akhirnya ya, itulah fakta dan realitanya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup keterangan ayat ini dengan mengatakan wa ilaina turja'u kullun ilaina turja'un, setiap orang nanti pasti akan kembali kepada kami. Apapun yang kamu buat, Tuhan apapun yang kamu sembah, apakah matahari, apakah bulan, bintang, planet, pohon besar, batu, api dan sebagainya yang kamu anggap sebagai Tuhan, tetap kulun ilaina raji'un, ya. Bahkan di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa wa in wataqat fataqattau amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap orang bahkan merasa nyaman dengan apa yang mereka sembah. Tetapi ingat baik-baik kata Allah, kullun ilaina raji'un. Setiap orang pasti akan kembali kepada kami. Saya kira itu sahabat Jirot. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana untuk menekankan dalam kajian ataupun apa yang kami sampaikan ini, yaitu yang paling penting kita dalam menjalankan agama, dalam dakwah, itu tidak akan saling bertentangan kecuali jika kita mementingkan tujuan dan keuntungan diri sendiri. Sedangkan agama kita yang kita anut hanya membawa kepentingan langit yang sejalan dengan apa yang diridai Allah untuk hambanya. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan hal yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.